Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah. In abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajha abikum wa takun min ba'dihi qauman salihin. Yaqulu ta'ala laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayat ay 'ibrun wa adillatun 'ala katsir min al-matalib al-hasanah. Sungguh pada kisah Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ibrah, dalil yang sangat banyak, minal matalibil hasanah, dari tujuan-tujuan yang baik. Lisa'ilin, bagi mereka-mereka yang mencari, bertanya. Aili kulli man sa'ala anha bilisanil hal atau bilisanil maqal. Bagi mereka-mereka yang mencari, bertanya, baik dengan lisanil hal maupun lisanil maqal. Dengan bertanya langsung ucapannya. Fa'inna sa'ilina humul ladhina yantafi'una bil'ayati wal'ibar. Karena bagi mereka-mereka yang bertanya, bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah dan ibrah. Wa'amal mu'ariduna, adapun orang-orang yang berpaling, fa'yantafi'una bil'ayat, maka mereka sekali-kali tidak akan bisa mengambil manfaat dari ayat tersebut. Wala fil qisas wal bayyinat, juga mereka tidak akan bisa mengambil manfaat pada kisah-kisah dan penjelasan-penjelasan tersebut. Idh qalu, ingatlah tatkala mereka mengatakan, fima bainahum, sesama mereka, la Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf dan saudaranya, adiknya, yaitu Benyamin, lebih dicintai oleh ayahnya, sedangkan kita itu banyak. Bagaimana mungkin mereka lebih dicintai daripada kita, sedangkan kita ini banyak. Inna abana la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kami ini benar-benar pada kesesatan yang nyata. Salah di dalam menilai, kata mereka. Aila fi khata'in bayyin haitsu faddalahum 'alaina min ghairi muhabba min ghairi mujibin nara. Wala amrin nushahidu. Ayah kami ini salah di dalam menilai. Kenapa Yusuf dan Benyamin lebih dicintai daripada kami yang banyak ini? Harusnya kami yang banyak ini dibanding Yusuf. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajha abikum. Kalau begitu bunuhlah Yusuf, jauhkanlah dari ayahnya. Nah, yang pertama disuruh membunuh Yusuf alaihissalam. Padahal ini saudara kandung ya, adik kakak semua. Tapi karena saking bencinya disuruh untuk dibunuh. Bunuhlah Yusuf atau buang ke tanah atau ke bumi yang jauh, dihindarkan dari ayahnya. Saya tawakkan min ru'yati fiha, sehingga tidak bisa melihat lagi Yusuf alaihissalam. Fa innakum idza fa'altum ahada hadzain al-amrayn yakhlaqukum wajhabikum. Kalau kalian melakukan dua cara ini, niscaya ayah kalian akan fokus kepada kalian, akan lebih cinta kepada kalian, akan lebih rindu kepada kalian. Aina ishtaghala qalbu Yusuf shaghlan la yatafarraq lakum. Karena fokusnya, cintanya hanya kepada Yusuf saja, bukan kepada kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sehingga setelah itu kalian bertobat kepada Allah, minta ampun, menjadi orang yang saleh, beristighfar kepada kalian dari dosa-dosa kalian. Faqaddimu al-azm 'ala at-tawbah qabla suduri dhanbin hum tashilan li fi'lih. Mereka lebih mendahulukan berazam untuk taubat sebelum terjadinya dosa dari mereka, karena menyepelekan perbuatan itu. Idza tashana'a tanshitan min ba'dihim li ba'd, dalam rangka menghilangkan, ya menghapus, ya dosa. Ibaratnya udahlah, gampang tobat ini. Kamu maksiat mau apa bisa tobat, gampang. Diberikan 6 tips cara supaya bertobat katanya setelah berbuat dosa. Gampang itu, mudah itu. Setelah kamu membunuh, setelah kamu mencuri, setelah kamu melakukan ini itu, gampang. Yang penting tobat, ya. Yang penting kamu beristighfar, kata mereka. Ini menggampang-gampangkan hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau qala minhum la taqtulu Yusuf, salah seorang di antara mereka mengatakan, jangan kamu membunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'd as-sayyarah in kuntum fa'ilin. Jangan kamu membunuh Yusuf, ya, salah seorang di antara mereka, ya, yang padahal sebelumnya ingin membunuh Yusuf alaihissalam. Karena membunuh dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lainnya, ya. Karena tujuan maksud adalah menjauhkan ayahnya supaya tidak lebih mencintai kepada Yusuf. Wal maqsud yahsul bi tab'idihi an abihi min ghairi qatl. Yang enggak harus membunuh kalau seandainya maksud tujuannya untuk memalingkan ayahnya saja. Walakin tusilu ila tab'idihi bi an talqu. Cukup bagian bagi kalian untuk membuang Yusuf di negeri yang jauh, bi ghayabatil jub, atau dalam sumur, ya, yang tidak kepakai lagi, yang enam sudah tua. Tatawa'adu ala anna la yakhbar bisyanikum bal ala anna 'abdun mamlukun abiq minkum. Ya, bikin opini bahwasanya anak ini sebagai budak, hamba saya, bukan saudara kalian. Atau sampaikan, bilang aja ini adalah sebagai budak yang lari dari tuannya. Nah, supaya diambil, dijual oleh para pedagang-pedagang. Ba'adus sayyar ladzina yuriduna makanan ba'idan wa yahtawiduna fi. Diambil, ya, dibawa ke negeri yang sangat jauh. Wa hadha al-qawl ahsanuhum ra'yan fi Yusuf. Pendapat inilah yang paling terbaik di dalam menyikapi Yusuf, daripada membunuh mendingan dibuang. Wa barruhum wa atqahum fi hadhihi al-qadhiyah. Ini paling ringan, paling baik di dalam permasalahan ini. Ya, tetap sih. Ya, walaupun paling baik juga, nah, jauhkan Yusuf dari ayahnya merupakan suatu kejahatan, tetapi ya paling ringan dibanding daripada apa? Membunuh Yusuf. Karena ba'da syar ahwan min ba'd, karena yang namanya kejahatan itu bertingkat-tingkat, ada semakin tinggi juga ada semakin bawah, semakin ringan. Ad-darar al-khafif yadfa'u bihi ad-darar ats-tsaqil. Falamma ittafaqu 'ala hadha ar-ra'y. Juga yang namanya mara bahaya itu bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang tebal, ada yang bahayanya besar. Nah, sehingga mara bahaya yang khafif, yang ringan, bisa menolak, membantah, menghindar dari bahaya yang besar. Nah, ad-darar al-khafif, ya sesuatu mara bahaya yang ringan, bisa menghindarkan diri dari bahaya yang besar. Ini kaidah, ya. Nah, penting ini kaidah. Suatu bahaya yang ringan, ya, bisa apa? Menghindarkan seseorang dari bahaya yang besar. Sama-sama dosa, tetapi pilih yang apa? Yang ringan. Siapa yang bisa ngasih contoh selain ini? Zaman sekarang ikhtilat haram, jelas. Kalau antum satu mobil angkot misalkan, antum gak ada motor, gak ada mobil, gak pribadi, adanya cuma angkot, disitu ada perempuan semua, gimana? Boleh gak? Dosa, memang ikhtilat dosa, tapi gak ada lagi, gak ada cara lain kecuali angkot. Maka boleh gak? Ya boleh, kenapa gak boleh? Ya, tidak ada cara yang lain dibanding pakai ojek misalkan. Ojek juga perempuan misalkan, dalam satu daerah tertentu misalkan. Ya, atau perempuan misalkan, sebaliknya seperti itu. Ya, mama, ibu-ibu misalkan. Ya, kalau yang bonceng laki-laki, nah, kan lebih bahaya. Nah, dia belanja ke pasar misalkan, ya, kebutuhan keluarganya tidak ada yang bantu, nggak ada yang menopang dia. Nah, yang ada cuma ojek dengan apa, angkot. Ya sama-sama ikhtilat, sama-sama haram, ya berbahaya terhadap dirinya, dosa. Terpilih yang ringan, ya. Nah, kalau pakai ojek kan, ya, pakai motor, dempetannya lebih, nah, menempel dibanding dengan pakai angkot. Nah, ini kalau seandainya ditinjau dari segi ikhtilatnya, nah, bukan artinya menggampang-gampangan, tidak, karena di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan ad-darar al-khafif, mara bahaya atau dosa yang ringan atau bahaya yang ringan bisa menolak, bisa menghalau, bisa menghilangkan enam dosa yang sifatnya besar. Ya. Nah, ini kaidah yang ya penting bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.